Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin wa ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita kesekian kalinya dalam kondisi insyaallah sehat walafiat, dalam kondisi terus berada di atas iman, dan dalam kondisi terus insyaallah semangat dalam belajar bahasa Arab ini. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, kita sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Abdul Ghaffar bahwa insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali ad-darsus sabi'a asyara, pelajaran 17. Dan sebelum kita masuk ke latihan-latihan setelahnya, terlebih dahulu kita akan murojaah, dan alhamdulillah pada malam ini al-ikhwah di studio sudah siap untuk membantu kita belajar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Ana bihair alhamdulillah, masyaallah. Anta jita mutakhiran lakin. Naam. Alhamdulillah labas. Khair insyaallah. Maulana hada talib mujtahid, masyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fik ya Maulana. Fika barakallahu. Naam, natlub min al-akh Jatmiko. Anta akbar minhu sinnan? Naam. Masyaallah. Anta al-mudarris idan? Wa anta Ammar. Wa anta at-tullab yani, laysa Ammar faqat. Ammar, Hashim, Humayun. Wa at-tullab. Nah. Fahimtum ya? Fahimtum. Fahimna. Nah. Ibda. Nah, Ustaz. Iqra' thumma tarjim ya. Nah, Ustaz. Bari an taqra' al-faqra thumma tarjim. Bismillah. Lima kharajta. Lima kharajta min al-fasli ya Ammaru? Mengapa engkau keluar dari kelas wahai Ammar? Kharajtu li ashrab al-ma'a, saya keluar untuk minum air. Naam. Walima kharaja Yasirun ma'aka, dan mengapa Yasir keluar bersamamu? Huwa kharaja liyaghsila wajhahu, dia keluar untuk mencuci mukanya. Naam. Fadal. Ya ustadzu, ana uridu an ajlisa huna amamaka, maq'adi ba'idun anka, wa min hunaka la aro ma taktubu ala saburati. Wahai Ustaz, saya ingin duduk di sini, di depanmu. Tempat dudukku jauh darimu. Dari sana saya tidak melihat apa yang engkau tulis di atas papan tulis. Nah. Yumkinuka an tajlisa hunal an. Hadha ma'adu Hamzata wa huwa ghaibun mundu usbu'in. Nah. Isma'u ya abna'i, tabda'u utlatus sayfi ba'da syahrin. Aina tadhabuna fi hadhil utlah? Fi hadhil utlati? Nah. Kamu bisa duduk di sini sekarang. Nah. Ini bangkunya Hamzah. Nah. Dan dia tidak hadir sudah sepekan. Sejak? Dia tidak hadir sepekan yang lalu. Nah, mundu sejak? Sejak pekan lalu. Oh, sejak pekan lalu. Nah. Dengarkanlah, wahai anak-anakku. Liburan musim panas akan dimulai setelah bulan ini. Nah, kemana? Bulan depan. Nah. Oh iya, bulan depan. Nah. Kemana kalian akan pergi di liburan ini. Naam. Nuridu an nadhhaba ila biladina. Kami ingin pergi ke negeri kami. Naam. Aina turidu an tadhhaba anta ya Hashim? Kemana engkau akan kamu ingin kemana? Kamu ingin pergi kemana, wahai Hashim? Naam. Uridu an adhaba ila Misra. Saya ingin pergi ke Mesir. Naam. Lima turidu an tadhaba ila Misra. Mengapa engkau ingin pergi ke Mesir? Uridu an adhaba ila Misra li azura akhi alladhi yadrusu fi jami'atil Al-Azhar. Fi jami'atil Azhari. Naam. Saya ingin pergi ke Mesir untuk mengunjungi saudaraku yang dia belajar di Universitas Al-Azhar. Naam, sahih. Wa aina turidu an tadhhaba anta ya Yusufu? Dan kamu ingin pergi kemana, wahai Yusuf? Naam. Uridu an adhaba ila Landana. Saya ingin pergi ke London. Naam. Ala turidu an tadhaba ila baladika? Bukankah kamu ingin pergi ke negaramu? Naam. La uridu an adhaba ila biladi. Baladi. Ila baladi. Ila baladi hadhihi sanata. Naam. Uridu an adhaba ila Landana li adrusa al-lughata al-inkiliziyata hunaka. Tidak, saya tidak ingin pergi ke negeriku tahun ini. Saya ingin pergi ke Inggris, ke London untuk belajar bahasa Inggris di sana. Nah. Ala yumkinuka antadrusa al-lughata al-inkiliziyata fi baladika? Bukankah kamu bisa belajar bahasa Inggris di negaramu? Naam. La yumkinuni dhalika li'anna ahlal baladi yadrusuna al-lughata. Li'anna, maratan thaniya ya Maulana. Naam. La yumkinuni dhalika li'anna ahla baladi yadrusuna al-lughata al-faransiyata wala yadrusuna al-lughata al-inkiliziyata. Naam. Tidak mungkin bagiku di sana. Tidak mungkin bagiku untuk itu. Naam. Karena penduduk negeriku mereka belajar bahasa Prancis dan tidak belajar bahasa Inggris. Naam. Jadi pergi ke London itu sebuah kebutuhan. Karena di negerinya tidak ada studi bahasa Inggris. Nah, ini artinya karena ada hal yang mendesak. Nah. Teruskan. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa fi fil amil muqbili ya Marwanu? Nah, la taqul muqabbil. Intabih. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa fil amil muqbili ya Marwanu? Nah. Kamu ingin belajar di fakultas apa pada tahun depan, tahun yang akan datang, wahai Marwan? Uridu an adrusa fi kulliyati syariah. Nah. Saya ingin belajar di fakultas syariah. Syariah. Fakultas apa namanya ini? Hukum Islam. Hukum Islam. Ahsant. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa? Di fakultas apa kamu ingin belajar, wahai Musa? La yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil amil mukbili. Dhalika li'annani maridun wa uridu an adhaba ilal wilayati muttahidati. Sambung. Ilal wilayatil muttahidati lil'ilaji. Tidak mungkin bagi saya untuk belajar di universitas pada tahun ini. Itu karena saya sedang sakit. Dan saya ingin pergi ke Amerika Serikat untuk berobat. Nah, kalau tadi Yusuf harus pergi ke London untuk belajar bahasa Inggris karena tidak ada fakultas bahasa Inggris di tempatnya. Kalau ini juga karena kebutuhan lain, bahkan mendesak bisa jadi, yaitu lil ilaj, untuk berobat. Nah, teruskan. Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Amin ya Rabb. Ya Ustazu, yakadul jarasu yarinnu, arju antasmaha lana bil khuruji al-ana qabla an yakhruja at-tullabul fa'il. Oh, nعم Ustaz. Arju antasmaha lana bil khuruji al-an qabla an yakhruja an yakhruja at-tullabul akharuna. Nah, la tastajil. Nah. Wahai Ustaz, hampir saja bel berbunyi. Saya berharap engkau mengizinkan kepada kami untuk keluar sekarang sebelum murid-murid yang lainnya keluar. Nah. Baqiya salasu daqa'iqo yumkinukumul khurujul ana. Ukhruju bihudu'in. Nah, barakallahu fikum. Terjem al-akhir hadha. Nah, Ustaz. Waktu tersisa 3 menit. Kalian bisa keluar sekarang. Keluarlah dengan tenang. Nah, barakallahu fikum ikhwan. Jazakumullah khair. Nah, di dialog ada beberapa kata yang terulang-ulang. Seperti misalnya ada lam yang menyebabkan al-fi'lul mudhari setelahnya mansub. Antum lihat, ada beberapa kata, ada beberapa kata kerja, ada beberapa huruf yang terulang berkali-kali, yang ini menjadi fokus pembahasan kita. Yang pertama, lihat di halaman 119-nya, di awal ad-darasus sabi'a asyar, di awal pelajaran 17, antum bisa lihat di situ ada lam sebelum al-fi'lul mudhari ashrabu. Ashrabu ketika masuk lam, maka menjadi li ashraba. Lam ini nanti akan kita pelajari di latihan, kalau tidak salah latihan keempat atau kelima. Oh, ternyata di sini latihan ke-8 insyaAllah. Lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil. At-ta'lil yani lam yang menjelaskan sebab. At-ta'lil yani yang menjelaskan sebab. Maka di sini antum lihat kalimatnya kharajtu li ashrabal ma'a. Apa artinya ya ikhwan? Kharajtu li ashrabal ma'a. Saya keluar untuk minum air. Untuk minum air. Ini kenapa keluar? Alasannya, sebabnya ada lam di situ. Untuk minum air. Kemudian lam at-ta'lil ini ketika masuk ke al-fi'lul mudhari ashrabu, sekarang menjadi apa? Ashraba. Ya, li ashraba, sehingga menjadi mansub. Nah, begitu pula kalimat liyaghsila. Lihat dua baris di bawahnya, huwa kharaja liyaghsila wajhahu. Naam. Lam ini tadi lam apa namanya, ikhwan? Lam ta'lil. Naam. Apa makna lam ta'lil? Lam yang menjelaskan sebab. Nah. Dan tadi sudah kita jelaskan juga bahwa kalau dia masuk ke al-fi'lul mudhari, apa yang terjadi setelah masuk lam ke fi'lul mudhari? Mansub. Menjadi mansub. Nah, al-fi'lul mudhari yang tadinya marfu, yaghsilu, sekarang menjadi liyaghsila. Begitu pula ada yang kata yang sering terulang di sini, ada uridu'an. Dan perubahan-perubahan ketika diisnadkan ke dhamir yang lain. Ana uridu. Lihat. Lihat polanya. Uridu ketika mau digabung setelahnya dengan al-fi'lul mudhari, dia harus didahului an terlebih dahulu. Uridu an ajlisa. Lihat polanya. Uridu an. An. Kemudian antum lihat. Uridu an ajlisa. Lihat satu baris. Baris kelima dari atas. Ya ustadzu ana uridu an ajlisa. Uridu an. Antum lihat. Itu yang pertama. Pola yang pertama. Kalimat yuridu pasti setelahnya harus ada an jika ingin disambung dengan al-fi'lul mudhari' setelahnya. Kemudian lihat al-fi'lul mudhari' setelah an, apa yang terjadi terhadap al-fi'lul mudhari' setelah an? Mansub. Mansub juga. Uridu an ajlisa. Saya ingin duduk. Lihat di sini. An juga sama seperti lam. Lamu ta'lil sebelumnya bahwa an menyebabkan al-fi'lul mudhari' setelahnya menjadi mansub. Faham tum? Faham. Dan nanti satu persatu ada sebab-sebab lainnya yang menyebabkan sebuah al-fi'lul mudhari' menjadi mansub. Mana lagi kalimat yang uridu an? Di mana lagi? Ada nuridu an nadhhaba. Lihat. Nuridu an nadhhaba. Kenapa sekarang jadi nun? Nuridu. Di sini domir nahnu. Nah, domir yang diisnadkan ke al-fi'l mudhari nuridu adalah nahnu. Lihat, nuridu an nadhhaba. Mana al-fi'l mudhari yang mansubnya? Nadhhaba. Nadhhaba. Kenapa dia mansub? Ada an. Nah. Contoh lainnya, tolong dibaca yang lainnya. Turidu an tadhhaba. Nah, turidu an tadhhaba. Kenapa sekarang jadi turidu? Tak di sini domir anta, Ustaz. Ya, diisnadkan di dalamnya dhamir anta. Nah, dan begitu seterusnya dengan pola yang sama seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian juga ada kata yang sering terulang juga selain kata kerja uridu, ada yumkinu. Lihat di sini, lihat masih di halaman 119 pertama kali muncul di situ yumkinuka. Mana yumkinuka? Kamu bisa. Lihat setelahnya, kalau ingin disambung dengan al-fi'lul mudhari setelahnya juga sama pakai an juga. Yumkinuka an tajlisa. Lihat ya, ikhwan. Yumkinuka an tajlisa. Juga di halaman 120-nya kalimat yumkinu muncul juga. Di halaman 120 sudah lihat, ikhwan? Sudah. Di baris ke-5. Sama, dia kalau ingin disambung kalimat yumkinu dengan al-fi'l mudhari setelahnya juga pakai an. Yumkinuka an tadrusa. Nah, ra'aitum? Ra'ain. Nah. Kemudian ada yumkinuni an adrusa. Ketemu lagi di situ. Nah, ketika di akhir, antum lihat di kalimat yumkinu yang terakhir, di baris paling bawah. Yumkinukum al-khurujul ana. Loh, kok tidak pakai an sekarang? Tadi kan seharusnya yumkinuka an, gitu kan? Yumkinukum, kenapa sekarang tidak pakai an? Karena setelahnya bukan fi'il mudhari'. Lihat ya, Ikhwan? Kalau setelahnya al-fi'il mudhari', maka pakai an. Di sini al-khuruj al-fi'il mudhari', bukan? Bukan. Masdar dia. Jadi langsung, bisa langsung. Yumkinukum al-khuruj, tanpa pakai an lagi. Wadih? Sama seperti uridu an. Kalau setelahnya masdar juga seperti ini, tidak usah pakai an. Uridul khuruj. Uridu al khuruj. Apa artinya uridul khuruj? Saya ingin keluar. Tapi kalau setelahnya al-fi'l mudhari' bagaimana? Uridu an akhruja. Kalau kita ganti dengan fi'l mudhari' yumkinukum al khuruju, bagaimana? Kalau kita ganti dengan al-fi'l mudhari' khuruj. Yumkinukum antakhruju. Nanti akan kita pelajari al-fi'lul mudhari' yang diakhiri dengan nun, yang diisnadkan dengan dhamir jamak, itu nanti antum akan lihat dia masuknya dengan dihapus nun. Asalnya yakhrujuna, asalnya takhrujuna, asalnya asalik. Itu nanti insyaallah di pelajaran-pelajaran berikutnya insyaallah. Sementara yang baru perlu antum ketahui sekarang ini adalah al-fi'lul mudhari' yang mufrad, jika dalam kondisi mansub, dia mansub dengan fathah. Uridu an ajlisa, uridu an adhaba, uridu an akhruja. Faham tum? Faham. Nah. Kemudian juga ada kalimat arju. Arju an. Aha, lihat ya, Fan. Arju an. Tasmaha. Ada kalimat arju di situ. Mana arju? Sa- Saya berharap. Aku berharap. Saya berharap. Naam. Arju dari kalimat ar-raja yang artinya berharap. Naam. Ana arju, anta? Tarju. Tarju. Antum? Tarjuna. Tarjuna. Dan begitu seterusnya. Kemudian yang juga di sini baru kalimat mundhu. Lihat kalimatnya apa, Evan? Mundhu. Itu di halaman 119 ketika guru mengabarkan bahwa bahwa Hamzah tidak hadir. Wa huwa ghaibun mundhu usbu'in. Lihat, dia sebagai mudhaf dia. Dia selalu datang sebagai mudhaf. Maka setelahnya isim majrur setelahnya disebut apa? Mudhafun ilaihi. Ini nanti akan kita dapatkan satu persatu di latihan-latihan setelahnya. Dan alhamdulillah kita sudah murajaah. Sekarang kita masuk ke at-tamrin kam, ikhwan? At-tamrin ats-tsalits. Ats-tsalits, ar-rabi, al-khamis, kita lewatkan saja. Karena antum hanya berdua saja di sini. Tapi tidak apa-apa, kita coba dulu. Di sini perintahnya adalah yas'alul mudarrisu. Mana yas'alul mudarrisu? Guru bertanya. Kullan minat tullabi. Setiap murid. Setiap siswa. Hada su'ala. Soal ini. Dengan soal ini. Soalnya sama. Tapi di sini kita tidak punya utlatus saif. Rasulullah. Ini hanya su'alun iftiradiyun. Iftirad. Soal ini saja. Soal seandainya. Seandainya ada utlatus saif. Maka anda tanya ke Maulana misalnya, aina turidu an tadhaba fi utlatus saif? Kalau kita punya utlatus saif, aina turidu an tadhab fi tilkal utlah ya Maulana? Uridu an adhaba ila qaryati. Masya Allah. Al-qarya, yani mahbubatun indak. Masya Allah. Ma mana uridu an adhaba ila qaryati? Saya ingin pergi ke kampung. Masya Allah. Wa anta ya Ajatwiko, aina turidu tadhab fi utlatus saif? Uridu an azuro ukhti. Masya Allah. Uridu an azuro ukhti. Aina ukhtuka? Fi Babelan. Babelan, fi Bekasi ya. Bekasi. Oh, Masya Allah. Baik jidda. Ana lau su'iltu, ana lau su'iltu hadha su'al, ana sa'akul uridu an adhab ila al-umrah. Masya Allah. Uridu adhaba ila al-umrah. Yani hadha waqt li al-istifada. Al-istifadalik, na'am. Bala. Antum tidak kedalika? Masih kedalik? Nah, insyaAllah. Allah sahil lakum di zahab ila al-umrah, insyaAllah. Nah. Wa al-rabi, fahimtum soal thalith, antum paham soal yang ketiga? Fahim, nah insyaAllah, Ustaz. As-soal al-rabi, jadi ini ringkas saja. Nanti kita langsung fokus ke latihan ke-6, insyaAllah. Sama seperti latihan ketiga, perintahnya, yas'alul mudarrisu kullan minat tullabi hadas su'al. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa? Ma mana fi ayyi kulliyatin turidu an tadrus? Di universitas mana? Fakultas apa? Di fakultas apa? Di fakultas apa? Kamu ingin belajar? Nah, nabda' minka ya akhil karim. Nabda' minka. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrus? Uridu an adrusa fi kulliyatil lughah. Lughatal arabiyah. Fi kulliyatil lughah. Tal wala lughatil fi lughatil arabiyyah fi kulliyatil lughatil arabiyyah. Masya Allah, masya Allah. Anta ya Maulana, aina turidu an tadrus fi ayyi kulliyatin turidu an tadrus? Uridu an adrusa fi kulliyatit tijarah. Masya Allah, tijarah. Masya Allah. Turidu takuna tajiran? Masya Allah. Barakallahu fik. At-tamrin al-khamis, nafsu as-su'al. Perintahnya sama. Yas'alul mudarrisu kullan minat tullabi hadha su'ala. Hanya saja soalnya sekarang berubah. Lima kharajta minal fasli ya Maulana. Nabda' min ah Maulana. Limadha kharajta minal fasli? Kharajtu li ashrabal qahwata. Masya Allah. Kharajtu li ashrabal qahwata. Masya Allah. Anda tahibbul qahwa? Nah, Masya Allah. Wa anta ya jatiko, limadha kharajta minal fasli? Kharajtu liyagsila liyagsila atau liagsila? Liagsila wajhi. Naam. Kharajtu liagsila wajhi. Barakallahu fiik. Naam. Alhamdulillah, intahaina. Dan di latihan kelima ini ada pilihan-pilihan. Di latihan kelima, buku memberikan kepada kita pilihan-pilihan. Lihat di sini. Fayaqul, maka murid menjawab, kharajtu li titik-titik mukhtaran minal asbabil atiyati, dengan memilih sebab-sebab berikut. Wa tuktab hadhihi ala subur, ditulis di atas papan tulis. Tapi karena kita punya bukunya, alhamdulillah semuanya. Antum coba masukkan pilihan-pilihan ini ke dalam jawaban. Faham tu al-matlub huna? Antum paham yang diminta di sini? Faham lah, insyaAllah, Ustaz. Nabda minka, ya akhil kari. Nah, Ustaz. Kharajtu li ashrabal ma'. Kharajtu li ashrabal ma'. Naam. Faham tu ya Maulana? Faham tu, insyaAllah. Anta, tafadhal. Bima kharajta min al-fasri? Kharajtu li adkhul al-mirhad. Naam. Ma'ana li adkhul al-mirhad? Saya mau masuk kamar mandi. Nah. Toilet. Wasil, anta ya akhir. Kharajtu li aghsila wajhi. Naam, kharajtu li aghsila wajhi. Jangan lupa, lamut ta'lil. Lam apa namanya, ikhwan? Lamut ta'lil. Ma mana lamut ta'lil? Untuk bayanu lisabab. Bayanu lisabab, penjelasan sebab. Dan bagaimana konsekuensinya kalau masuk ke fi'il mudhari? Yang setelahnya mansub. Al-fi'l mudhari setelahnya harus mansub. Barakallahu fiik. Naam. La'allana naftah al-majal lil-mustami' al-mushahidin. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Baik pendengar maupun pemirsa Raja di manapun Anda berada, sebagaimana disampaikan, kita berikan kesempatan pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut bergabung di malam hari ini. Silakan di layanan lain telepon 0218236543. Baiklah, kita sapa untuk penelpon yang pertama di malam hari ini. Naam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dengan siapa, di mana? Ummu Abdillah di Solo. Ya, Ummu Abdillah di Solo. Oh, naam, Ummu Abdillah. Naam. Sepertinya ada gangguan suara. Ya. Silakan dicoba kembali. Ayo. Ya, mungkin mohon maaf Ummu Abdillah, kita akan tutup sejenak dan dapat dihubungi kembali. Ada sedikit gangguan mungkin. Mungkin akan atau dicoba kembali. Mohon maaf Ummu. Dan di belakang beliau Ummu Abdillah, penelpon yang lainnya di layanan lain telepon, kita sapa kembali. Halo. Nah. Ya. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa, di mana ini? Umu dia di Bandung. Di Bandung. Umu dia di Bandung. Nah. Ya, nampaknya dari. Sepertinya masih ada gangguan. Kita lanjutkan dulu ikhwah di studio sambil menunggu di mengecek ada masalah apa. Ya, insyaallah. Mohon maaf untuk para pendengar maupun pemirsa, kita tunda sejenak untuk interaktif layanan-layanan telepon yang insya Allah akan diperbaiki sejenak. Nah, kita lanjutkan. Nah, Ustaz, kita lanjutkan dulu sampai akhir latihan keberapa tadi, Ikhwan? Kelima. Kemudian hamdani nastarih 5 daqaiq ba'da hadha. Nah, fadhal ya akhir kirim. Kharajtu li adhaba ila al-mudiri. Naam. Saya keluar untuk pergi ke kepala sekolah. Naam. Kharajtu li akhoda. La, itu fi'il mudhari. Akhoda, ya'khudu. Akhoda, ya'khudu. Sekarang ana, akhudu. Asalnya begitu. Akhudu daftari. Sekarang masukkan lam. Naam, Ustaz. Kharajtu li akhudha akhudha ya'khudhu. Kha dan zalnya madmumah. Kharajtu li akhudha daftari min zamili. Nah, tarjib. Saya keluar ingin mengambil buku tulis buku tulisku dari temanku. Nah, barakallahu fik. Wasil ya. Kharajtu liaqra al-i'lana. Naam. Saya keluar untuk membaca pengumuman. Naam, al-i'lan atau yang sekarang kita ambil menjadi iklan. Asalnya dari kalimat al-i'lan. Nah, pengumuman. Terus. Kharajtu li'arifa sababa lisababal dawda'i. Naam. Saya marratan thaniya ya akh. Naam, sadniko. Kharajtu li'arifa sababal dawda'i. Sababad dawda'i. Sababad, karena hada asy-syamsiyyah, azdarik? Bala, ustaz. Kharajtu li'arifa sababad dawda'i. Nah, ad-dawda, ma makna ad-dawda? Yani al-iz'aj. Bising. Ribut, suara ribut. Nah, ustaz. Keributan. Nah. Saya keluar untuk mencari tahu sebab kebisingan. Kebisingan. Nah, atau sebab keributan. Nah, ustaz. Wasil akhi. Kharajtu li ajlisa fi syamsi. Naam. Saya keluar untuk duduk di matahari. Maksudnya di siang hari, maksudnya. Siang, hari, siang. Untuk mendapatkan siraman matahari, itu maksudnya. Nah, berjemur, berjemur, itu maksudnya. Nah. Paham tak, akhi? Bukan duduk di atas matahari. Nah, barakallahu fik. Wasil akhir kiri. Kharajtu li absuqa. Naam. Basuqa yabsuqu, yani ikhraju as-sa'il min al-fam. Ma'adratan yani hakada. Shuf, hakada. Hada yabsuq. Yabsuq. Naam, sat. Saya keluar untuk meludah. Nah, sat. Naam. Kharajtu li abhatha an miftahi. Naam. Saya keluar untuk mencari kunciku. Naam. Yani kathir min al-mufradat al-jadidah. Alasidhalik, ya, Fuan? Alasidhalik. Atau mustalahat jadidah, yani istilah-istilah baru. Ada muhim jiddan. Penting banget ini. Fi faedah insyaAllah. Wasil ya. Kharajtu li as'ala mudarris al-fiqhi su'alan. Naam. Saya keluar untuk bertanya kepada guru fikih sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan. Su'alan, limadha mansub hadha? Maf'ulun bihi. Ahsant. Maf'ulun bihi thanin. Oh. Nah, maf'ulun bihi yang kedua. Thanin. Yang pertama gimana? Mudarrisa. Ahsant. Selesai sudah, alhamdulillah. Intahina min at-tamrin al-khamis wa na'khudh raha. Kita jeda sebentar, tafadhal, kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal. Nah, Ustaz. Baik, ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, jangan beranjak dari layar kaca Anda maupun ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan jeda sejenak dan akan kembali di program bimbingan bahasa Arab bersama Ustaz Hamzah Abbas setelah yang berikut ini. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam program bimbingan bahasa Arab jilid kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Ta'ala, di mana kita melanjutkan pelajaran kita yang telah jeda sejenak dari pelajaran malam hari ini. Dan Anda yang baru saja bergabung, silakan dapat langsung membuka buku Durusul Lughah jilid yang kedua langsung pada halaman ke-122. Dan insya Allah layanan lain telepon kami sudah berfungsi dengan normal. Silakan, kami pun juga turut mengundang Anda ataupun Ummu Abdillah tadi yang sempat terputus, mohon maaf. Dan semoga kita dapat terhubung kembali di interaktif nanti. Dan kita persilakan lebih dahulu kepada Ustaz Hamzah Abbas untuk melanjutkan materi kita. Namsat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nuasil darsana, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Wa wasalna inda at-tamrin as-sadis. Kita sudah sampai di latihan ke-6, lakin qabla dhalika, sebelum itu, fi jumlah ada kalimat bainal qausain fi akhir at-tamrin al-khamis. Ada sebuah kalimat di akhir latihan kelima yang ada dalam dua kurung. Raitum? Naam. Di sini disebutkan yaqul huna yunabbihu al-mudarrisu at-tullaba liwujubi nasbil fi'li ba'da lamit ta'lili. Nu'id maratan thaniya, kita ulang sekali lagi. Yunabbihul mudarrisu at-tullaba liwujubi nasbil fi'li ba'da lamit ta'lili. Yunabbih fi'il mudhari dari nabbaha yunabbihu memperingatkan. Siapa yang memperingatkan? Al-mudarris. Al-mudarris. Siapa yang diperingatkan? At-tullab. Nah, guru memperingatkan para siswa liwujubi akan wajibnya, memperingatkan tentang wajibnya nasbil fi'li, wajibnya kata kerja dinasabkan. Ini harus mansub kata kerja setelahnya. Ba'da lam at-ta'lili, setelah lam at-ta'lil. Tadi contohnya li ashrabal ma'a, li adkhulal mirhada, li aghsila, li adhhaba, li akhudha, yang sudah kita baca barusan. Paham tum? Jadi guru setiap kali nanti siswa membacanya, antum ingatkan kepada al-ikhwah yang membaca untuk hati-hati, setelah lam at-ta'lil harus mansub fi'il mudhari'nya. Wadih ya ikhwan? Wadih. Al-an wasalna inda at-tamrin as-sadis. Yaqul huna iqra ma yali. Mana iqra ma yali? Bacalah apa-apa yang berikut. Bacalah apa yang berikut. Tidak ada soal yang perlu dijawab, hanya antum hanya diminta apa ikhwan? Membaca. Diminta untuk membaca saja. Kita minta ikhwan studio baca dua soal. Antal awal ya Maulana, wa antal thani ya Jadmiko. Nah, Ustaz. Kemudian, thumma ba'da dhalika naftah al-majal li al-mustami'in al-musyahidin. Setelah itu kita berikan kesempatan bagi al-ikhwa, pendengar dan pemirsa, untuk bisa ikut berlatih bersama kita. Tafadhal, ibda anta ya Maulana. Bismillah. Uridu an adhaba ila al-awwal. Naam. Uridu an adhaba ila al-mustawsafi. Naam. Maratan thaniya. Uridu an adhaba ilal mustawsafi. Naam. Saya ingin pergi ke klinik. Naam. Saya ingin pergi ke klinik. Al mustawsaf klinik. Naam. Sahih. Lihat di sini ya ikhwan. Uridu an adhaba. Di situ adhaba mansub. Ada sekedarik? Bala. Al-fi'il mudhari harus mansub di situ. Kenapa? Karena didahului dengan. Naam, sebelumnya ada an. Wadih? Wadih. Begitu juga nomor 2, Iqra anta ya Jadmiko. Asani nasitu an aqula laka syai'a. Naam. Terjem. Saya lupa an aqula laka memberimu makan. La. Ini kalimat qala yaqulu. Laisa akala yaqulu. Nah, ada tanawatul asya ya akhir kirim sudah makan malam atau malam ini? Khalas. Khalas. Lagi nasi itu nasi tak? Nasi dalam mufradat nasi. Ada bisa hadal ada muraja'ah. Anta la turaji' fil bait. Nah. Khalas. Saya lupa tidak berbicara kepadamu sesuatu apapun. Maratan tsaniyah. Sekali lagi. Saya lupa tidak berbicara. Saya lupa tidak. Dari mana tidak? Saya lupa untuk berkata kepadamu, untuk mengatakan kepadamu sesuatu. Saya lupa untuk mengatakan kepadamu sesuatu kepadamu. Iya, itu dia. Anda lupa untuk mengatakan sesuatu kepadamu. Fahim tak ya akhir kirim? Fahim tak ya semasa. Allah yuwafiq lakum jami'an. Amin. Nah, tafadhal ya Abdul Ghaffar. Baiklah, Ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kembali kami akan menyapa para pendengar maupun pemirsa di layanan line telepon. Silakan untuk Anda yang ingin menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan ke-6 ini. Baik, kita sapa. Halo. Ya, silakan. Nah. Ya. Nah. Nampaknya layanan telepon di malam hari ini tidak memungkinkan. Nah, ada kerusakan tadi sepertinya nanti. Ya, mohon maaf untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung di malam hari ini. Barangkali kita akan baca latihan ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita punya Ikhwan Studio yang bisa bantu kita. Nah, tidak keberatan Ikhwan membantu para pendengar pemirsa untuk bisa mengerjakan latihan-latihan? La bas, masyaallah. Istafid minkum insyaallah. Yastafiduna minkum insyaallah. Al-thalith. Ini ba'da raqmain, setelah dua nomor. Anta al-thalith wal-rabi wa anta al-khamis wal-salis. Hakata. Thumma na'ud ila maulana raqmain, taqra raqmain, thumma anta taqra raqmain kadhalika ya jatni. Fahimta? Fahimna insyaallah. Na'am. Bismillah. Al-Thalis. Nah. Uridu an ahfadhu al-Qur'an al-Karima. Nah. Saya ingin menghafal Al-Qur'an al-Karim. Nah. Mana al-fi'l mudhari yang mansub di sini ya Maulana? Ahfadhu. Kenapa dia mansub? Karena sebelumnya ada an, Ustaz. Nah. Sama seperti nomor 2 tadi yang dibaca Ahjad Miko. Nasitu an aqulah. Mana al-mudhari yang mansub di sini ya Ahjad Miko? Akul, an akula. Nah, kenapa dia akula mansub? Didahului huruf an sebelumnya. Dan ini inti yang ingin disampaikan di latihan ke-6 ini. Antum diingatkan tentang bahwa al-fi'lul mudhari jika didahului oleh an harus mansub. Semua contoh begitu. Faham, Tom? Dan nanti praktiknya di latihan ke-7. Nah. Tafadhal. Rabi'. Ar-rabi'. Nasitu an aktuba ad-darsa. Ahsant. Saya lupa untuk menulis pelajaran. Naam. Masya Allah. Anta asbahat al-an tutkin al-kira'ah al-an ya Mula. Alhamdulillah. Aina ta'lamt al-arabi min qabl? Antum belajar bahasa Arab yang sebelumnya? Fi takhasus al-barakah. Ala takhasus al-barakah. Masya Allah. Anta min muntajat takhasus al-barakah. Anta hasil produksi dari tahadza baka barakallahu fik. Ra anta kadhalik ya jatuka? Naam. Aw anta darasta min qabl fi ayyi makan? Fi qabla tahassus qabla al-barakah ma'had al-barakah. Adrus fi Cipinang ustaz. Masya Allah. Fi LP Cipinang? Alaysa ana. Barakallahu fi masjid fi Hamza Cipinang ustaz. Barakallahu fik ya jatuka. Naam. Al-khamis was-sadis anta yatuka. Naam ustaz. Al-khamis Uridu an adrusa lughatal arabiyyata li'annaha lughatul qur'anil karimi. Naam, Masya Allah. Saya ingin belajar bahasa Arab karena dia bahasa Al-Quran yang mulia. Hada huwa al-hadaf al-awwal. Inilah tujuan awal dan tujuan terpenting orang belajar bahasa Arab. Rasulullah tadi kawan? Bala. Al-hadaf al-awwal, tujuan awalnya ini. Hada huwa. Li... liyafham al-Qur'an al-Karim linafhama al-Qur'an al-Karim li'annaha lughatu al-Qur'an li'annaha lughatu al-Hadith arsidhalik lughatu al-Nabi sallallahu alaihi wa lughatu al-Sahaba wa lughatu al-Salaf al-Salih min al-Sahabati wa al-Tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan. Naam. As-salafiyun kulluhum yatakallamuna bil arabiyyah, ala sidzalik? Bala, ustaz. Naam. As-sadis wasil ya. Aina al-fi'l al-mudhari' al-mansub huna? Ya mana yang fi'l al-mudhari' mansub di sini? An adrusa, ustaz. Naam. Adrusa faqat. Adrusa. Naam. An as-sabab. As-sabab. An as-sabab. As-sadis. As-sadis nuridu an nas'alaka su'alan ya ustadzu. Tafadhal. Fahimta ya akhi? Sa'arjim. Nah, tarjim awalan. Tuma tas'al. Nah. Saya ingin bertanya kepadamu dengan sebuah pertanyaan, wahai ustaz. Nah. Aina al-mudhari' al-mansubuna ya yadmiko? Nas'ala ya ustaz. Nas'ala, nah. As-sabab mada? Harfu qabla harfu an qabla fi'li yakni harfu an. Naam, harfu an. Wasil ya Maulana. As-sabi'. Naam. Aturidu an taqula li syai'an? La. Jawab la. Faham tak? Tarjim Maulana thumma tafham insyaallah. Naam. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Kutu, la. La. Faham tak? Faham tu, ya, Ustaz. Nah. Aina al-fi'l al-mudhari' al-mansub huna ya akh? Takula. Maulana? Takula. Takula, na'am. Al-thamin? Al-thamin. Yuridu akhi an yadrusa bil jami'atil islamiyyati. Na'am. Wa anta la turid? Urid. Ah, masya Urid. Allah. Ikra' terjemah awalan. Saudaraku ingin belajar di Universitas Islam. Naam. Wa anta kadhalika turid ya akhi karim? Naam. Insyaallah yuwaffiq lak insyaallah. At-tasi'. At-tasi'. Nasitu an aktubal unwana ala dharfi. على الظرف لا بس الظرف نعم المشهور بتسكين الراء نعم استاذ يعني مشهورني اداء راء على الظرف على الظرف نعم الظرف نعم saya lupa untuk menulis alamat di الظرف di amplop di amplop احسنت نعم الظرف يعني Amplop. Naam, ahsant. Barakallahu fiki ya ikhwan. Jazakumullah. Barakallahu fiki. At-tamrin as-sabi', latihan ketujuh adalah praktiknya. Lakin la'alana nunhi hadhihi al-laila wa naktafi bi hadhihi al-qadr wa naqra insyaallah al-asida antarik. Naam. Cukup sampai sini ikhwan saja. Naam. Hari ini ada musyira di ittisalat. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Naam. Kita ada pertanyaan dari SMS? Nah, Ustaz. Tafadhal. Bahwa Allah silah minal... Fi, mujud, ya? Tafadhal, ikhra. Baik. Di antara pertanyaan yang masuk, Abu Fuad di Gorontalo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, saya mau bertanya mengapa kata lil, lil ilaji, berbaris kasrah, Ustaz. Nah, tadi disebutkan lam at-ta'lil menyebabkan fi'il mudhari setelahnya mansub. Kenapa di sini? Lil ilaji, jadi majrur. Begitu pertanyaannya? Ya. Antum bisa jawab? Ya, Maulana? Ilaji di situ bukan fi'il ya, Ustaz. Naam, kharib al mikrofon. Dimana? Karena di situ bukan fi'il ilaji. Naam, yang menyebabkan yang terpengaruhi oleh lam menjadi mansub adalah fi'il mudhari. Sekedarik? Jadi al-akh siapa tadi penanya? Abu Fuad. Abu Fuad, kalau antum perhatikan dengan teliti di sini, bahwa yang menjadi mansub setelah lam, lamut ta'lil adalah al-fi'lul mudhari. Dari semua contoh di latihan keberapa tadi terakhir yang kita baca, ikhwan? Latihan ketujuh. Kalau antum perhatikan dengan baik semua contoh-contoh di latihan ketujuh yang barusan kita baca, yang menjadi mansub karena lam adalah al-fi'lul mudhari setelahnya. Li yaghsila, li aktuba, li adkhula. Lalu sekedarik? Adapun lil ilaji, al-ilaj apakah dia al-fi'l mudhari ya ikhwan? Al-ilaj laysa al-fi'l mudhari. Dia isim. Isim. Dia isim. Maka kalau isim didahului oleh lam, jadi apa ini? Majrur. Majrur lil ilaji. Nah. Faham tu? Faham lah insyaAllah. Mudah-mudahan Abu Fuad paham insyaAllah. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban untuk apa nanya dari pesan singkat Abu Fuad di Gorontalo. Berikutnya Ummu Fikri di Karawang. Ustaz ingin bertanya, apakah bisa dikatakan bahwa kata an dipakai sebagai penghubung antara dua fi'il mudhari? Tidak semua fi'il mudhari butuh an, tidak semua. Tidak semua al-fi'il mudhari butuh digabung dengan fi'il setelahnya dengan an. Nah, jadi ini hanya kasus-kasus tertentu saja, diantaranya uridu, an, kemudian yumkinuka an, kemudian apa lagi? Arju'an. Nah, tapi tidak semua fi'il mudhari selanjutnya harus pakai an. Tidak selamanya. Nah, ya, nanti insya Allah satu persatu akan kita temukan di bacaan berikutnya insya Allah. Nah, jika dikatakan penghubung dua fi'il mudhari, tidak selamanya begitu. Tidak selamanya begitu. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya dari pertanyaan yang lainnya. Ustaz uridu an adhaba. Apakah kalimat tersebut mengandung dua fi'il? Mohon diberi contoh lain selain menggunakan kata uridu. Sekali lagi. Uridu an adhaba. Apakah kalimat tersebut mengandung dua fi'il? Mohon diberikan contoh selain menggunakan kata uridu. Nasi itu seperti ini. Atau ada kata yang lainnya? Ana ma fahimtu as-su'al. Maratan ta ikra maratan thaniya. Baik. Apakah Ustaz uridu an adhaba. Iya. Apakah kalimat tersebut mengandung dua fi'il? Mohon diberi contoh lain. Apakah kalimat tersebut mengandung dua fi'il? Satu pertanyaan dulu. Hmm. Apakah contoh tadi mengandung dua fi'il? Jadi bagaimana jawabannya, Ikhwan? Ya. Nah, iya. Nah. Uridu an adhaba. Ada berapa fi'il di situ? Dua. Nah, uridu kemudian adhaba. Nah, terus kemudian mohon diberi contoh lain selain menggunakan kata uridu nasi itu. Demikian. Nah, tadi contohnya dia yas'alu yujib. Penanya langsung menjawab juga. Berarti nasi itu an. Stafat toh. Nah, tapi bukan fi'il mudhari itu. Tapi itu nasi itu fi'il apa ini? Madhi. Fi'il madhi. Nah. Lam yattadih lana soal. Baik. Nah. Itu mungkin beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Nah, Ustaz, menutup perjumpaan kita, silakan sebagai pesan ataupun ikhtitam. Nah, di darsus sabia asyar ini, di pelajaran 17 ini, sebagaimana antum lihat polanya di beberapa latihan-latihan yang sudah kita baca sebelumnya, di antara fokusnya terkait dengan al-fi'lul mudhari yang mansub. Dan nanti setelah itu antum akan temukan al-fi'lul mudhari yang majzum. Kemudian ada beberapa fi'il-fi'il yang juga nanti terpengaruhi dengan huruf sebelumnya. Dan tadi yang sudah kita pelajari di sini, al-fi'il mudhari yang masuk disebabkan karena apa? Ada dua sebab yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada lamut ta'lil. Mana lamut ta'lil? Nah, lam yang menjelaskan sebab. Kemudian yang kedua karena ada? Harfu'an. Nah, sementara itu, itu dikuasai terlebih dahulu dan terus muraja dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Kiranya demikian al-ikhwah wal akhwat di studio dan di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semangat untuk terus belajar bahasa Arab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk sampai ke tujuan akhir belajar bahasa Arab adalah li fahmil kitabi was sunnah, untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar insyaallah. Demikian kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.